Sejahtera Bisnis. Ada sebuah kata yang paling mengerikan dalam bisnis ini, dalam kehidupan ini, dan yang menjadi penghambat terbesar kita untuk maju. Cuma satu kata yang sederhana, yaitu kata takut. Begitu banyak orang takut sukses, begitu banyak orang takut dimarahi orang, begitu banyak orang takut gagal. Kata takut menjadi satu-satunya kata momok yang paling menghantui kehidupan kita. Kenapa Anda tidak mau pindah ke Jakarta? Wah, takut Pak, nanti kalau di sana, kalau saya tidak bisa sukses bagaimana? Takut gagal. Ya. Nanti kalau saya sukses bagaimana? Takut sukses. Maka kata takut menjadi kunci yang menghambat, yang membelenggu kita dalam kehidupan kita. Mungkin kunci ini terjadi karena Anda pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Mungkin kita takut karena kita mempunyai pengalaman yang jelek. Mungkin kita takut karena kita tidak pernah melakukan itu. Dan mungkin karena kita takut bahwa nanti akan terjadi sesuatu yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Satu-satunya cara hanyalah bagaimana kita menghantam ketakutan kita dan menghancurkan ketakutan itu supaya kita bisa berubah menjadi orang yang berani. Ya. Fear atau ketakutan ini membuat kita stress out. Wah, takut sekali ya. Padahal sebenarnya ketakutan itu lebih banyak ada di dalam otak kita dan bukan pada hal yang sebenarnya. Contoh yang paling sederhana. Di Amerika disigi bahwa hal yang paling ditakutkan oleh orang Amerika adalah berbicara di depan umum. Anda bayangkan, berbicara di depan umum adalah sebuah ketakutan yang lebih besar daripada takut tenggelam, takut digigit anjing, takut dibunuh, dan lain-lain. Bayangkan, padahal apa hal yang terburuk yang mungkin terjadi pada Anda kalau Anda bicara di depan orang banyak dan ternyata Anda ditertawakan? Ya paling banyak ditertawakan itu. Gagalnya seperti apa sih? Membuat Anda mati? Tidak. Tapi bagaimana kita belajar untuk menghantam ketakutan kita? Ini tidak mudah. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kita semua mempunyai potensial power. Power potensial. Knowledge kita, pengetahuan kita, cara berpikir kita, ide kita. Ini potensi betul untuk membawa kita kepada sukses. Tetapi untuk menjadi real benefit, untuk menjadi keuntungan yang sungguh-sungguh, untuk menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan, untuk menjadi sebuah keuntungan dalam kita bekerja, harus ada keberanian menembus ketakutan kita. Maka mitra bisnis, kalau Anda mau lebih sukses, arah yang paling sederhana, ketika Anda mengawasi diri Anda, dan Anda tahu, wah saya takut terhadap hal ini, maka cobalah, teroboskanlah ketakutan Anda dengan sebuah keberanian untuk menembusnya. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.